Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang punya PR, yang punya utang. Sini dapat Nu'man. Sini, ke depan sini. Mantap. Sudah hafal ayatnya? Kok belum? Sama satunya siapa? Bayhaqi. Sudah hafal ayatnya? Itu talib saja terus main kareng kan? Kamu terus. Basa terus. Soleh. Mana? Soleh. Sama siapa lagi satunya? Sudah. Sama, berdiri di belakang. Panggil Soleh dulu juga. Soleh suruh berdiri juga ke sini. Yang kecil berdiri setengah jam. Yang gede sampai selesai pelajaran. Oh, sama juga setengah jam. Qala al-Imam Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Idan far Rasul sallallahu alaihi wasallam hama janib at-tauhid himayatan muhkamatan wasadda kulla tariqin yusilu ila syirki walau min ba'idin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menjaga sisi tauhid dengan penjagaan yang pasti. Nah, soleh di situ. Berhenti, ya. Kamu sini. Belakangnya Abu Maimunah sini. Enggak boleh taklim itu bolos, apalagi bolos main kelereng. Wasaddaqu la tariqin, dan menutup semua pintu atau celah. Yusilu ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Walau min ba'idin, walaupun dari jauh. Jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu telah ditutup celah-celah yang menuju kesyirikan. Nanti akan terangkan. Ini babnya, rinciannya adalah setelah-setelahnya. Ya. Dilarang menggambar makhluk bernyawa, membuat patung, membuat relief. Dilarang menggantungkan benang di leher, bahkan di leher kendaraan. Dilarang menggantungkan sesuatu yang akan menjadi sebab terjatuh pada syirik. Sekalipun syirik asghar, nanti akan dirinci. 6. Termasuk adalah bab sebelumnya. bab sebelumnya, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, sekalipun ibadahnya adalah ditujukan kepada Allah. Ini didahulukan ada beberapa bab pendahulu yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid umatnya agar tauhid tidak rusak, tidak tercemari oleh noda kesyirikan, agar tauhid tetap murni, tidak rusak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dari jauh-jauh hari. Li'anna man saro ala darbi wa sala, karena orang yang berjalan menempuh sebuah pintu gerbang, pintu masuk, wasalah akan sampai. Kalau enggak ditutup celahnya, nah, kemudian orang masuk lewat situ, ini bisa mengkhawatirkan untuk masuk terjatuh pada ujung jalan tersebut. Wasaitanu yuzayyinu liinsan a'mala su' syai'an fa syai'an hatta yasila ilal ghayah. Sementara syaitan menghias-hiasi untuk manusia amalan-amalan jelek sedikit demi sedikit, step by step, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, seperti yang kita telah lewat tentang awal kejadian syirik yang menimpa kaumnya Nabi Nuh alaihissalam adalah menunjukkan bagaimana syaitan tahapannya pelan-pelan, setahap demi setahap, bahkan jangka panjang. Kalau jangka pendek enggak bisa ditempuh, yang penting jangka panjangnya nanti. Awalnya dia membisikkan manusia, bikin gambar patungnya supaya bisa dikenang kesolehannya, orang-orang soleh bisa dikenang, semangat ibadahnya, ahlul ibadah. Setelah dipikirkan patung yang awalnya untuk sekedar mengenang agar supaya generasi setelahnya ikut kesolehannya, ikut semangat ibadahnya, ikut semangat berilmunya, maunya demikian, tujuannya kan bagus. Fatala alaihimul amad, lewatlah waktu yang panjang, wanusial ilmu, sementara ilmu dilupakan. Nah, situlah kesempatan sudah terbuka syaitan. Awalnya tidak disembah itu, gambar atau relief-relief itu awalnya tidak disembah. Naam. Fa'auha syaitan, maka syaitan pun mewahyukan mereka, membisikkan mereka, sehingga patung-patung itu pun disembah. Karena Allah Ta'ala telah jelas-jelas menyatakan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduang sayatinal insi wal jin yuhi ba'dum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh aduang sayatinal insi wal jin, musuh dari kalangan setan manusia maupun setan jin. Yuhi ba'dum ila ba'd, saling mewahyukan, saling membisikkan, saling memberikan info, kabar. Zuhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang indah, seakan-akan indah, dibuat indah, dibuat bagus. Ghurura yang menipu. Naam. Surat apa tadi ayatnya? Abdullah ngobrol sendiri. Surat apa? Nah, gak perhatian taklim. Anta. Surat apa? Nah, ngobrol sendiri juga. Surat apa? Al-An'am ayat 112. Nah. Syaitan ada dari dua kalangan. Apa Rifai? Kamu namamu siapa? Rahmat Rifai atau Rifai Rahmat? Rahmat Rifai. Panggil Rahmat aja. Kalau sudah rajin nanti panggil Rifai. Ya. Kalau sudah rajin, enggak ada melanggar-melanggar, baru panggil Rifai. Masa saya di rumah dengar Rifai di ikop. Rifai di ikop. Naam. Jin dan manusia. Naam. Syaitan dari dua kalangan, kalangan jin dan kalangan manusia. Termasuk sebagaimana dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Yang saling kerjasama, yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebagiannya memberi kabar, memberi omongan, memberi wahyu kepada yang lainnya. Kerjasama. Ucapan-ucapan yang menipu, zuhrufal qawli ghurura. Naam. Begitu juga yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Hijr. Bagaimana usahanya setan menghias-hiasi bagi manusia untuk menyimpangkan manusia. Dalam surah Al-Hijr ayat 39. Surah Al-Hijr surah keberapa? 6. Muhammad. Kalau Al-Quran selesai, tahu biasanya urutannya. Naam. Nanda. Kasa. Surah keberapa? 15. Asanta. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-39. Qala Rabbi bima aghwaitani la uzayyinna lahum fil ard. La uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia berkata, Iblis la'natullah alaih, Rabbi bima aghwaitani, wahai Rabbku dengan sebab engkau telah menyesatkan diriku, mencap diriku sesat. La uzayyinanna lahum, aku akan memperindah, memperbagus, menghias-hiasi untuk mereka fil art, di muka bumi. Kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan-kejelekan ditampilkan indah, ditampilkan menyenangkan, mengasihkan, menghibur, supaya menipu. Walauguyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Aku akan sesatkan manusia semuanya. Ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Abdullah sama Deva sama sampingnya siapa itu? Iban, berdiri. Tiga orang. Jawab pertanyaan, kalau bisa duduk. Iblis telah bersumpah akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba Allah yang termasuk golongan apa? Deva. Yang keras. Kecuali siapa yang tidak bisa disesatkan oleh jin dan syaitan. Dalam ayat ini tadi. Abdullah. Iban. Gak bisa, tetap berdiri. Afif bisa jawab? Apa? Orang-orang yang ikhlas. Ahsanta. Naam, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hamba-hambamu orang-orang yang ikhlas dari mereka. Mukhlasin, orang-orang ikhlas, itu berarti orang-orang yang terjaga akidah tauhidnya. Perhatikan, penting. Orang-orang yang terjaga akidah tauhidnya. Karena ikhlas senantiasa ibadahnya hanya kepada Allah. Itu yang tidak bisa disimpangkan oleh iblis dan syaitan. Maka kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, "Wasyaitan yuzayyinu lil insan a'mala su' syai'an fa syai'an." Syaitan menghias-hiasi untuk manusia amalan-amalan jelek sedikit demi sedikit. Perhatikan ya, sedikit demi sedikit. Nah, santri hati-hati, lebih yang besar-besar. Kita jarang mengeluarkan santri masih kecil. Santri yang besar-besar yang kita keluarin malahan. Banyaknya. Sabab, kemudian pokoknya edat lugot ke atas. Kenapa? Biasanya itu bukan melanggar, bukan pelanggaran, tapi seringnya sudah penyimpangan. Nah, hati-hati yang besar-besar, karena itu pelanggarannya berat biasanya. Hati-hati. Setan lebih berat juga godanya kepada kalian. Sudah besar-besar. Dikira jadi santri itu gampang, lulus, yang kemudian matang ilmunya, kemudian bisa manfaatnya lebih besar. Berat, semakin berat. Nah, puluhan tahun mondok, bisa hangus hanya libur sepekan, dua pekan. Nah, hati-hati. Termasuk godaannya, tipuannya syaitan itu berat dihadapi oleh thalabatul ilm. Karena musuh beratnya syaitan itu ya para thalabatul ilm. Bagaimana usahanya syaitan untuk mengalahkan mereka? Lebih ekstra hati-hati yang besar-besar. Jangan mudah terbawa pengaruh-pengaruh. Baik temannya di pondok ataupun teman yang di luar pondok. Sekalipun temannya di pondok, kalau ngajak yang jelek jangan diikuti, jangan dituruti. Dan teman yang jelek walaupun di pondok itu adalah syaitan. Karena syaitan lewat perantaraan manusia juga bisa. Syaitannya manusia maupun syaitan dari jin. Saling membisik-bisikkan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Naam. Ikhwan-ikhwan yang sudah tinggal di ma'had juga jangan dikira kemudian tidak mendapatkan godaan. Godaannya juga berat. Naam. Jauh dari pondok, punya semangat thalabul ilm, dibiarkan sama setan. Dibiarin, paling semangat doang. Jarang-jarang juga thalabul ilm. Tapi kalau sudah ditinggal di pondok, wah, ini gampang sekali untuk dapat ilmu orang tinggal di pondok kok. Terus gimana? Nah, dipatahkanlah semangatnya. Ya, dipatahkan semangatnya. Badannya tinggal di pondok. Yang pondok itu adalah notabene adalah tempatnya ilmu, belajar ilmu. Dijauhkan semangatnya. Badannya dekat dengan pondok, tetapi semangatnya dijauhkan. Kadang ditimbulkan penyakit. Ditimbulkan penyakit terkadang. Apa penyakitnya? Hadirlah ilmu, ya, untuk supaya kamu gak malu masa tinggal di pondok gak hadir sama sekali di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu untuk apa? Nutupi rasa malu. Tapi ya hadirnya sekali, dua kali, selesai. Lama lagi, hadir lagi sekali, dua kali. Hati-hati kalau itu penyakit. Tapi kalau niatnya itu ikhlas, cuman kadang masih kalah, masih malas-malas, nah itu berarti ditambah semangatnya. Tapi yang bahaya kalau penyakit, hadirnya hanya untuk menutup muka istilahnya, biar enggak diomelin sama ustaz misalnya, biar enggak diomongin sama teman-temannya. Nah itu penyakit, harus dihilangkan penyakitnya. Hadir ilmu, niat ikhlas, semangat ditambah. Ini itu ujian, godaannya setan juga. Naam. Dan penyakit hati itu banyak. Penyakit hati sangat banyak. Walaupun tinggal di ma'had, jangan merasa aman dari serangan setan. Kita adalah manusia, bukan malaikat. Setan tidak akan nyerang malaikat. Malaikat mereka la ya'sunallah ma'amarahum. Mereka tidak memaksiati apa yang Allah perintahkan. Tapi manusia yang pada dasarnya dolumang jahula, banyak berlaku dolim karena mengikuti hawa nafsu, banyak jahil karena memang pada dasarnya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, taunya setelah mencari ilmu, lantas manusia malas cari ilmu. Maka banyak didominasi kejahilan. Maka itu adalah pintu yang sangat mudah oleh syaitan dikasih, ditebar penyakit, benih-benih penyakit di kolbunya. Nah, obatnya adalah ilmu yang akan mendatangkan al-yakin. Dan ilmu akan menjadikan sebab orang akan sabar. Nah, penyakit subuhat wasahawat. Penyakit subuhat karena kebodohan, penyakit syahawat karena mengikuti hawa nafsu, sehingga banyak menjatuhkan kepada kedzaliman. Naam. Ikhwani fid din, azanillahu iyyakum. Artinya apa? Di setiap keadaan, di setiap kondisi, dan dimanapun kita berada, jangan aman, merasa aman dari tipu dayanya syaitan. Naam. Maka Rasulullah SAW pun mendidik kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk kita berlindung kepada Allah dari serangan, godaan, tipu daya syaitan berulang kali dalam sehari. Berulang kali dalam sehari. Nah, mau masuk kamar mandi ta'awud, mau masuk masjid ta'awud, keluar rumah tak perlindungan. Nah, mau baca Al-Quran, minta perlindungan. Mau sholat, baca ta'awud. Nah, pagi, sore, ta'awud. Mau tidur, ta'awud. Nah, suami menggali istrinya, ta'awud. Nah, sering banyak aktivitas yang kita minta perlindungan kepada Allah dari jeleknya godaan syaitan. Nas'Allah salamah wal afiyah. Kita memohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan diri kita, kehormatan kita. Hubungannya dalam bab ini, Rasulullah SAW menutup pintu, pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, karena syaitan menghias-hiasi amalan jelek itu tidak langsung, bisa jadi tidak langsung, tapi sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit ya. Hati-hati. Tiga orang duduk. Loh, yang dua tadi sudah setengah jam. Sudah enggak ada. Wasaitan yuzayyinu lil insan a'mala su' sayan fa sayan hatta yasila ilal ghayah. Syaitan menghias-hiasi untuk manusia amalan-amalan kejelekan sedikit demi sedikit hingga sampailah kepada tujuannya. Naam. Sedikit demi sedikit juga pembahasannya. Masya Allah. Naktabi adal qadar. Wallah alam bisawab. Subhanakallah muhammadik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.